Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعًا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan untuk kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan rutin kita, yaitu mengadakan kajian ta'lim bainal maghrib wal isya yang setiap hari diadakan di tempat kita ini. Dan seperti biasa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari risalah Manzumatul Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala, dengan syarah yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Faqih Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki bait yang ke-29 yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah terkait dengan al-imanu bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir, hari kiamat. Kata beliau, wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran walal hawda wal mizana innaka tansahu. Dan janganlah sekali-kali engkau mengingkari dengan kejahilanmu. Nakir wa mungkar, itu malaikat mungkar dan nakir. Walal hawda wal mizana, demikian pula jangan engkau mengingkari telaga. Demikian pula mizan, innaka tansahu, sesungguhnya engkau sedang dinasehati. Maka kata Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan di dalam menjelaskan bait ini yang telah kita bacakan sebagian dari penjelasan beliau beserta dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau, kemudian kata beliau, wal imanu bil yaumil akhir yastamilu alal imani bikulli ma yakunu ba'dal maut. Dan beriman terhadap hari akhir itu mencakup seluruh keimanan terhadap perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian. Ya, baik itu terkait dengan fitnatul qabr, fitnah kubur, demikian pula hari kebangkitan, hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan yang setelahnya. Min su'alil malakain fil qabr, baik itu pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Wa min azabil qabri au na'imi, demikian pula berupa azab kubur dan kenikmatannya. Wa min al-qiyami min al-quburi lil ba'si lil hasyr, demikian pula beriman terhadap kebangkitan dari kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar wal wukufi fil mahsyar, demikian pula untuk dikumpulkan di padang mahsyar, wa ma yajri ba'da dzalik, dan apa yang akan terjadi setelahnya. Kama tawatarat bidzalikal adillatu minal kitab wa sunnati fayajibul imanu bidzalik, sebagaimana telah datang secara mutawatir dalil-dalil dari Alkitab wa sunnah, sehingga wajib bagi kita untuk mengimani perkara tersebut. Wal imanu bil yaumil akhir, kata beliau, dan beriman terhadap hari akhir, minal imani bil ghaib, termasuk dari beriman terhadap perkara ghaib. Jadi beriman terhadap hari akhir ini termasuk bagian dari keimanan terhadap perkara-perkara yang ghaib. Fal imanu bil ghaib huwa ahadu arkanil iman, bal huwa al-iman. Maka iman terhadap perkara ghaib adalah salah satu dari rukun-rukun iman. Bal huwa al-iman, bahkan keimanan terhadap perkara ghaib itu merupakan iman itu sendiri. Iman ya berarti percaya terhadap perkara yang ghaib. Ini makna al-iman, meyakini perkara-perkara yang ghaib. Nah, perkara ghaib, dikatakan perkara itu ghaib adalah perkara atau suatu hal yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita. Ini namanya perkara-perkara yang ghaib, yang kita tidak melihatnya, kita tidak merasakannya dengan panca indera kita. Nah, ini perkara ghaib. Fal imanu billahi wa bi asma'ihi wa sifatih minal imani bil ghaib. Maka beriman kepada Allah dan beriman kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya merupakan iman terhadap perkara ghaib. Li'annana lam narallaha subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan panca indera kita, tidak bisa. Akan tetapi kita bisa mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala dari tanda-tanda yang ada dengan akal, demikian pula dengan dalil-dalil secara naql. Wal imanu bil malaikatihi minal imani bil ghaib, demikian pula beriman terhadap malaikat-malaikatnya termasuk dari beriman terhadap perkara ghaib. Wal imanu bil jin wasyayatin minal imani bil ghaib, demikian pula beriman terhadap jin dan terhadap syayatin, terhadap syaitan-syaitan, ini merupakan bagian dari keimanan terhadap perkara ghaib. Wal imanu bima yakunu fi akhiriz zaman mimma akhbar anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal imani bil ghaib, demikian pula beriman terhadap apa yang akan terjadi di akhir zaman dari apa-apa yang dikhabarkan tentangnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keimanan terhadap perkara ghaib. Wal imanu bima waqa'a 'alal umamil madiyah lam narahu walakinnahu minal imani bil ghaib, dan beriman terhadap berita-berita yang terjadi dari umat-umat terdahulu yang kita tidak melihatnya, ini merupakan keimanan terhadap perkara ghaib. Fal ghuyub imma madiyah wa imma mustaqbilah. Maka perkara yang ghaib itu berupa apa-apa yang terjadi di masa lampau ataupun perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini namanya perkara yang ghaib, yang kita tidak bisa melihatnya. Berita-berita yang telah lalu kita tidak bisa melihatnya, kecuali dengan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran Demikian pula melalui berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibul imanu biha. Maka wajib untuk beriman terhadapnya. Walihada qala subhanahu wa ta'ala fi awwali suratil Baqarah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Demikianlah Alkitab, Al-Qur'an. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang ghaib. Jadi Al-Quran itu diawali dengan penyebutan keimanan terhadap perkara-perkara ghaib. Karena apa yang akan disebutkan di dalam Al-Quran setelahnya itu merupakan perkara-perkara ghaib. Nah, yang wajib untuk kita imani. Bada'a bil imani bil ghaib. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan iman terhadap perkara ghaib. Fa inkarul ba'thi yalzimu minhu inkarul imani billahi jalla wa'ala wa inkarul malaikati wa inkaru kulli ma la yaqa'u hatta al-musyahadati fi hadhihi dunya. Maka mengingkari hari kebangkitan melazimkan darinya mengingkari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mengingkari malaikat dan mengingkari segala sesuatu yang terjadi di bawah perkara-perkara yang bisa disaksikan di dunia. Nah, ini kelaziman dari seorang yang mengingkari hari kebangkitan. Berarti dia apabila mengingkari hari kebangkitan, dia telah mengingkari perkara yang gaib. Sehingga melazimkan dia mengingkari Allah, mengingkari malaikatnya, mengingkari perkara-perkara yang terjadi yang tidak bisa disaksikan dengan panca indera, dengan kasat mata. Wa hadza qaulud dahriyati wal malahidati wal musyrikin. Dan ini merupakan perkataannya kaum ad-dahriyah. Kaum dahriyah itu orang-orang yang meyakini bahwasanya kehidupan ini hanya berjalan sesuai dengan waktu saja. Ya. Jadi seorang manusia atau makhluk itu lahir dari tidak ada, kemudian lahir, ada, kemudian dia tumbuh, kemudian dia mati, setelah itu sudah. Tidak ada kebangkitan. Ini yang disebut dengan kaum ad-dahriyah. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Wal malahidati wal musyrikin. Demikian pula orang-orang mulhid, malahidah. Jamak dari mulhid. Yaitu orang-orang ateis yang tidak percaya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya terhadap agama. Orang-orang komunis. Wal musyrikin, demikian pula orang-orang musyrik. Alladzina yakfuruna bil ghaib. Yang mereka mengingkari perkara-perkara yang ghaib. Ini. Jadi, menurut mereka, sesuatu yang dikatakan ada itu adalah yang bisa disaksikan dengan panca indera. Nah, sehingga yang tidak bisa disaksikan dengan panca indera, tidak bisa dilihat dengan mata, ya, bagi mereka itu perkara yang tidak ada. Ini keyakinan orang-orang malahidah, orang-orang ateis, dan orang-orang musyrik. Falimanu bil yaumil akhir yasmulu kullama yakunu ba'dal maut. Maka beriman terhadap hari akhir itu mencakup keimanan terhadap seluruh yang akan terjadi setelah kematian. Wa awwalu dzalika annal mayyita idza wudi'a fi qabri wa suwiya 'alaihi turab wa ansarafa 'anhu an-nas wa innahu la yasma'u qara'ani 'alihim Ya'tihi malakan. Yang pertama sekali yang akan terjadi di akhir kehidupan manusia, karena akhir dari kehidupan manusia itu dimulai dari ketika dia mati. Nah, maka ini diawali dengan waktu ketika dia diletakkan di kuburnya. Ketika mayat dimasukkan ke dalam kubur, wasuya alaihi turab, dan dia dikubur dengan tanah. Wansarafa anhu an-nas, dan manusia pun meninggalkannya. Wa innahu la yasma'u qur'an li'alihim, dan sesungguhnya dia mendengar suara sandal-sandal mereka. Yani mayat yang telah dikubur, yang telah diletakkan di dalam kubur, ketika manusia, ketika orang-orang telah meninggalkan dia, ya, maka dia mendengar suara langkah, ya, suara sendal-sendal orang-orang yang meninggalkannya. Ya'tihi malakan. Kemudian datang kepadanya dua malaikat. Ini yang disebut dengan malaikat mungkar wa nakir. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih wa yujlisanih. Kemudian dikembalikanlah ruhnya kepada jasadnya. Jadi dikembalikan lagi ruh kepada jasadnya. Wa yujlisanih, dan kedua malaikat tersebut itu mendudukkan mayat tersebut, yakni yang telah dikubur tersebut. Wa yasalani, dan keduanya akan menanyakan kepadanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Ma dinuk, siapa nabimu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Ini tiga pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh dua malaikat, malaikat mungkar wa nakir, kepada seorang yang telah dikubur. Ini. Jadi tiga pertanyaan. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Siapa rabbmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Salah satu as'ilah, tiga pertanyaan. Ya. Enggak banyak pertanyaannya, cuma tiga. Nah. Ya. Akan tetapi tiga pertanyaan ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap ringan. Ya, jangan seorang mengatakan ah gampang, cuma tiga pertanyaannya. Ya. Tidak sampai menit menjawabnya. Nah. Tiga pertanyaan, tapi ini pertanyaan yang berat. Yang mana pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, baru dia bisa menjawab pertanyaan ini. Fa in ajaba anha bijawabin sahih naja wa faza wa aflah. Maka apabila dia menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang sahih, dengan jawaban yang benar, naja wa faza wa aflah, maka orang tersebut akan beruntung, akan selamat, akan beruntung, dan akan lulus. Wa in lam yastati al jawab khaba wa khasir, dan apabila dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dia sungguh celaka dan merugi. Wa dhalla sa'yuh, dan sia-sialah usahanya. Qalu an-Nadhim rahimahullah, perkataan an-Nadhim rahimahullah taala, wala tunkiran jahlan, jangan engkau mengingkari dengan kejahilan. Jadi janganlah seorang mengingkari karena kejahilannya perkara-perkara yang itu wajib untuk diimani. Terkhusus perkara-perkara yang terkait dengan keimanan terhadap hari akhir. Jangan diingkari dengan kejahilan. Yakni, asyai'u alladhi tajhaluhu la tunkiruh. Sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya, yang engkau jahil tentangnya, maka jangan mengingkarinya. Ya. Jadi, Seorang apabila jahil terhadap sesuatu, maka jangan mengingkari. Nah, hendaknya dia menanyakan, mencari ilmunya. Nah, ya, terkadang seorang apabila melihat suatu perkara, ya, yang perkara itu dia tidak mengerti atau tidak mengetahui, dianggap perkara itu adalah perkara yang mungkar, karena kejahilan dia. Ya, sehingga dari sini pula hendaknya kita jangan menjadi orang yang terburu-buru dalam mengingkari sesuatu yang belum jelas apakah itu kemungkaran atau bukan kemungkaran. Apakah perkara itu menyelisih sunnah atau bukan menyelisih sunnah. Nah, kata para ulama, man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang jahil terhadap sesuatu, dia akan memusuhinya. Nah, apabila misalnya kita melihat ya suatu amalan yang tidak pernah kita lihat misalnya, nah, jangan kita ingkari. Ini amalan apa ini? Yang mungkin kita tidak pernah melihat amalan tersebut karena jarang diamalkan, padahal perkara itu perkara yang sunnah misalnya. Jangan diingkari. Nah, ditanya dulu. Ini amalannya disyariatkan tidak? Kalau disyariatkan, apakah amalan ini pantas untuk diamalkan pada keadaan tersebut? Nah, seperti itu, jangan langsung mengingkari. Nah, falaisa kullu syai'in tajhaluhu tunkiruh. Maka tidaklah segala sesuatu yang engkau jahil tentangnya engkau ingkari. Ini tidak diperbolehkan. Bal tu'minu bima shaha wa bima sabata wa in lam ta'rifhu wa lam tudrikuh. Bahkan engkau mengimani apa-apa yang sahih dan apa-apa yang sabit dan apa-apa yang engkau tidak mengetahuinya dan perkara-perkara yang engkau tidak bisa menjangkaunya. Jangan mengingkari. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal kadzabu, bahkan mereka orang-orang kufar mendustakan apa-apa yang mereka tidak sampai ilmunya, yang ilmu mereka tidak sampai kepadanya. Walamma ya'tihim ta'wiluh, dan belum sampai kepada mereka penjelasannya, mereka ingkari. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah telah berdusta orang-orang yang sebelum mereka. Sama. Nah, fal wajib an tu'mina bima shaha anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib untuk engkau beriman terhadap apa-apa yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa tatasawwarhu wa in lam ta'rifhu wa tatasawwarhu. Walaupun engkau tidak mengetahuinya dan tidak tergambar baginya. Tapi kalau kita mengetahui ini hadis sahih misalnya, ya, ini hadis sahih, maka kita wajib untuk mengimaninya, walaupun tidak tergambarkan di pikiran kita bagaimana kejadiannya. Fa inna hadza lahu mustaqbalun yaqa'u fi. Karena sesungguhnya perkara ini merupakan perkara yang akan datang, yang itu kelak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli naba'in mustaqarr wa sawfa ta'lamun." Setiap berita yang dibawa oleh rasul itu akan ada waktunya, akan ada waktu terjadinya, mustaqarr. Wa sawfa ta'lamun, dan kelak engkau akan mengetahuinya, kalian akan mengetahuinya. Sekarang kita tidak tahu. Ya. Nanti baru kita akan mengetahuinya. Fal anbiya'u fal anba'u wal akhbar allati ukhbirtum biha kullu syai'in lahu waqtun. Maka berita-berita dan khabar-khabar yang engkau diberitakan tentangnya terhadap segala sesuatu itu masing-masingnya akan ada waktunya. Nah, jadi kita tinggal menunggu saja. Nah, akan ada kejadian tersebut, tinggal kita mengimaninya atau tidak. Idza jaa waqtuhu dhahara, apabila telah datang waktunya maka akan tampak. Nah, wa wajibuna al-imanu bih, maka kewajiban kita adalah beriman dengannya, kita mengimaninya. Li'annahu kalamullah, karena itu merupakan kalamullah, wahyu yang wajib untuk kita imani. Alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, yang mana wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak datang kepadanya kebatilan, tidak ada kebatilan baik dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya hak. Ya. Apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya hak, semuanya benar dan pasti akan terjadi. Itu yang wajib untuk kita imani. Wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa. Demikian pula kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang wajib untuk kita imani. Fala ta'tabidu ala uqulina. Fala na'tabidu ala uqulina. Maka janganlah kita bersandar dengan akal-akal kita, karena akal-akal kita ini lemah. Ya. Tidak terjangkau. Wa innama na'tabidu fi umuril ghaib alal wahyil munazzal. Dan hanya saja kita bersandar terhadap perkara-perkara ghaib itu berdasarkan wahyu yang diturunkan. Nah, jadi semuanya sandarannya adalah wahyu, bukan akal. Nah, kalau akal, maka akal manusia itu terbatas, lemah. Tidak semuanya, tidak semua perkara itu bisa dijangkau dengan akal. Wala natadakhalu bi'uqulina wa afkarina, dan jangan kita mengikut sertakan, ya, ikut campur dengan akal-akal kita dan pemikiran-pemikiran kita. Wa umurul barzakhi min umuril akhirah, dan perkara-perkara barzakh, perkara-perkara terkait alam kubur, ini adalah termasuk perkara akhirat. Walau kasyafna anil abdi ba'da wad'ihi fi qabrihi lawajadnahu kama wad'na. Yang seandainya, ya, kita singkap, nah, kita singkap, kita gali dari seorang hamba setelah dia diletakkan di dalam kuburnya, maka kita akan mendapati keadaan dia ya tetap seperti ketika dikuburkan. Nah, jadi ada sebagian orang yang mereka, ya, mencoba melakukan penelitian, melakukan penelitian. Nah, digali, ya, kuburan, didapati keadaan mayat tersebut ya tetap seperti keadaan dia ketika dikubur. Nah, sehingga dari situ mereka mengambil kesimpulan bahwasannya berita tentang adanya fitnah kubur ini berita yang tidak benar, kata mereka. Ini karena berdasarkan akal. Bahkan sebagian mereka, orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang kufar, nah, mereka meletakkan di dalam kuburan, ya, melakukan penelitian, diletakkan di dalam kuburan semacam CCTV untuk mengawasi malaikat yang akan mendatangi penghuni kubur. Nah, ya, tidak didapatkan. Nah, ya, maka keadaannya tetap seperti ketika diletakkan mayat tersebut. Walakin huwa fi hukmi alamin akhar, akan tetapi hukumnya itu seperti hukum alam yang lain. Namanya alam barzakh dan alam kubur itu bukan alam yang kita hidup sekarang ini, bukan. Jadi jangan dibayangkan alam kubur itu adalah di dalam kubur, bukan. Alam kubur itu suatu alam. Nah, sehingga walaupun seorang mati, misalnya dalam keadaan dia mati di laut, ya, tenggelam di laut, tidak ditemukan jasadnya, jenazahnya tidak ditemukan, bahkan ya tubuhnya tercerai-berai, dimakan ikan misalnya, ada yang makan ikan hiu, ya, ada yang dimakan buaya misalnya, tercerai-berai. Apakah yang seperti ini dia akan mengalami yang namanya fitnah kubur, akan ditanya oleh malaikat? Maka jawabannya na'am. Sama, semuanya akan mengalami fitnah kubur, akan menghadapi pertanyaan malaikat. Nah, walaupun dia tidak berada di kuburan. Wa ma yajri 'alaihi la narah wa la nuhissu bih. Dan apa yang terjadi di dalamnya, kita tidak bisa melihatnya dan kita tidak bisa merasakannya. Nah, dan ini tentunya hikmah, ya, hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau manusia bisa mendengar kejadian-kejadian di alam kubur, kita bisa mendengar dan menyaksikannya. Nah, apa yang akan terjadi di dunia ini? Ketakutan yang luar biasa tentunya. Mughayyabin anna, maka perkara tersebut itu tidak terlihat oleh kita. Ghaib. Wa qauluhu, dan perkataan An-Nadhim rahimahullah, nakiran wa munkaran. Nakiran wa munkaran, ini adalah ismani lil malakaini alladhi ya'tiyani lil mayyit fawra dafnihi. Ini dua nama malaikat yang akan mendatangi mayat setelah dikuburkannya. Nah, jadi setelah mayat diletakkan di kubur, kemudian manusia meninggalkannya, maka datang dua malaikat, Munkar wa Nakir. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih wa yjlisanihi hayyan, maka ruhnya pun dikembalikan kepada jasadnya. Jadi dikembalikan lagi, hidup kembali. Tapi bukan kehidupan dunia tentunya, kehidupan alam barzakh, bukan kehidupan dunia. Wa yujlisanihi hayyan, dan kedua malaikat tersebut akan mendudukkannya dalam keadaan hidup. Hayatan barzakhiyah laisat mithla hayatihi 'alal ard, yaitu kehidupan barzakhiyah bukan seperti kehidupan di permukaan bumi, bukan. Walaupun dihidupkan kembali, tapi kehidupannya adalah kehidupan barzakh. Wa innama hiya hayatul akhirah, dan hanya saja itu merupakan kehidupan akhirah, bukan kehidupan dunia. Hayatun ukhrawiyah, kehidupan yang bersifat ukhrawi. La ya'lamuha illallahu subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita yakini, tidak boleh diingkari. Nah, demikian pula tidak boleh dijadikan bahan candaan atau bahan olok-olokan. Nah, seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka, ya, yang mengatakan bahwasannya apa, kuburannya Gus Dur itu sampai sekarang malaikat Munkar Nakir itu tidak bisa mendatanginya karena senantiasa ramai kuburan Gus Dur. Na'udzubillah. Ya, ini perkataan seorang profesor, doktor, lulusan Jami'ah lagi, ya, lulusan Jami'ah Muhammad bin Su'ud di Arab Saudi. Ya, tapi pemikirannya, ya, ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang sangat kufur. Nah, ini Said Aqil Siraj. Nah, yang pada hakikatnya tidak berakal. Baik. Wa tasmiyatuha bil munkar wa nakir, demikian pula penamaannya dengan munkar wa nakir, kama warada fil hadis bi isnadin la ba'sa bih, sebagaimana yang datang di dalam hadis dengan sanad yang tidak mengapa. Yaitu penamaan munkar dan nakir itu adalah penamaan yang disebutkan di dalam hadis. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah, ya, hadis yang hasan. Fahiyya tasmiyatun sabitah, maka itu merupakan penamaan yang sabit, penamaan yang sahih. Lianna ru'yata hadainil malakain mufzi'atun yastankiruha al-insanu wa yabza'u minha. Kenapa dinamakan mungkar wa nakir? Mungkar itu artinya sesuatu yang diingkari, asing, sesuatu yang aneh. Ya, maka dikatakan mungkar. Kenapa malaikat tersebut dikatakan mungkar? Karena ketika seorang melihat malaikat tersebut, ya, maka dia akan kaget melihat bentuk malaikat tersebut. Nah, yastankiruha insan, yang mana seorang akan merasa aneh, merasa asing, akan mengingkarinya. Wa yabza'u minha, dan dia akan merasa takut, akan merasa kaget dengan kedatangan malaikat tersebut. Ini alasan kenapa dinamakan dua malaikat tersebut dengan mungkar wa nakir. Karena ada sebagian yang berpendapat bahwasanya penamaan mungkar wa nakir ini adalah penamaan yang tidak sahih. Alasan mereka kenapa? Bagaimana malaikat Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan mungkar? Demikian pula nakir. Nah, maka jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Mungkar bukan berarti malaikat tersebut adalah malaikat yang berbuat mungkar, bukan. Tapi malaikat tersebut adalah malaikat yang apabila manusia melihatnya dia akan merasa asing, ya, akan merasa takut. Nah, sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau didatangi oleh para malaikat tamu-tamu yang mengucapkan salam kepada beliau. Maka beliau mengucapkan apa? Salamun qaumun munkarun. Nah, keselamatan atas kalian. Kalian adalah kaum yang asing, munkarun. Fahuma ya'tiyani bisuratin la ya'rifuha fi hayatih. Maka kedua malaikat tersebut akan datang dengan rupa yang dia tidak pernah melihatnya sepanjang hidupnya. Wala ya'lifuha. Demikian pula dia tidak pernah menyaksikannya. Fahadha wajhu tasmiyatiha mungkaran wa nakiran. Maka ini alasan, ya, sisi penamaannya dengan malaikat mungkar wa nakir. Wa fi hadha raddun ala man yunkiru hadhihi tasmiyata wa yaqul hadha sabbun lil malaikah. Maka dengan ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengingkari penamaan ini. Ya, yang mana mereka mengatakan apa? Ini merupakan celaan bagi malaikat. Menurut mereka yang mengingkari penamaan mungkar wa nakir, kata mereka penamaan seperti ini merupakan celaan kepada malaikat. Naqul, kata beliau, maka kita katakan hadza laisa sabban lil malaikah. Ini bukan celaan kepada malaikat. Bal hadza min babi annalladhi ya'tiyanihi yastankiruhuma. Fasumiya bil munkar wa nakir. Bahkan ini adalah termasuk dari bab bahwasannya kedua malaikat tersebut, ya, itu yastankiruhuma. Seorang yang didatangi oleh malaikat tersebut, dia akan mengingkari malaikat tersebut. Bukan maknanya malaikatnya itu berbuat mungkar. Fasumiya bil munkar wa nakir. Sehingga dinamakan dengan malaikat mungkar wa nakir. Wa qauluhu, dan perkataan An-Nadhim rahimahullah, innaka tunsahu, sesungguhnya engkau sedang mendapatkan nasihat. Yakni ana ansahuka alla tunkira hadhihi al-asya. Wad-dinu an-nasihah. Yakni kata Nadhim bahwasanya saya sedang menasihatimu agar engkau tidak mengingkari perkara-perkara ini. Wad-din, nasihat, dan agama itu adalah nasihat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihat. Qulna liman? Para sahabat mengatakan, untuk siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Baik, Allahu taala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.